Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian tafsir kita masuk surat At-Takatsur. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Telah melalaikan kamu berbanyak-banyak. Apa yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini? Yang dimaksud dengan berbanyak-banyak di sini dalam segala hal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di mana at-takatsur, al-hakumut takatsur, telah melalaikan kamu at-takatsur, itu berbanyak-banyak, itu maksudnya berbangga dengan banyaknya sesuatu. Berbanyak-banyak dengan dunia, dengan harta, dengan anak. Bahkan masuk di dalam ayat ini juga orang-orang yang berbangga dengan banyaknya ilmu, banyaknya amal, banyaknya hafalan riwayat. Kenapa demikian? Karena ya akhi, berbangga dengan banyaknya sesuatu itu tercela. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Ia telah melalaikan kamu at-takatsur. Itu berbanyak-banyak dengan sesuatu. Itu berbangga-bangga dengannya. Kata Ibn Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtigha'iha. Cinta dunia, kenikmatannya, gemerlapnya, telah menyibukkan kalian dari mencari kehidupan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan itu terus menerus menimpa kamu sampai akhirnya datang kematian. Wa zurtumul maqabir, dan kalian pun berkunjung ke kuburan. Ikhwatul Islam azakumullah, disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari berkata kepada kami Abdul Walid, ia berkata haddatsana Muhammad bin Salamah dari Thabit dari Anas bin Malik dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata kunna nara hadza min al-Qur'an, kami dahulu memandang ini termasuk Al-Qur'an sampai firman Allah alhaakumut takatsur. Apa itu? Yaitu law kana libni Adam wadin min dhahab la habba an yakuna lahu wadiyan wala yamla'u fahu illa turab. Kalaulah anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan mengharapkan emas, ya lembah emas yang kedua, dan tidak ada yang bisa menutup atau menyumpal mulutnya kecuali tanah. Imam Ahmad juga meriwayatkan, dia berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah, aku mendengar Qatadah bercerita dari Mutarrif, yaitu Ibn Abdullah bin Syikhir dari ayahnya, Bahwa ia berkata, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul. Sementara beliau membacakan ayat ini, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak. Berkata Ibnu Adam, mali mali. Ibnu Adam berkata, hartaku, hartaku. Wahallaka min malika illa ma akalta fa afnait. Bukankah hakikat hartamu adalah yang telah kamu makan, au labista fa ablait, atau yang telah kamu pakai sehingga usang, au tasaddaqta fa amdait, atau kamu telah sedekahkan kepada manusia. Iya, maksudnya kata Rasulullah, manusia itu selalu mencari harta dan harta. Padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya itu yang seperti apa? Yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, yang sudah disedekahkan, itulah harta dia. Adapun yang belum dimakan, belum dipakai, belum disedekahkan, belum tentu jadi harta dia. Mungkin itu milik ahli waris, atau mungkin milik perampok, pencuri, dan yang lainnya. Ya, berarti itu belum menjadi harta dia. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu. Akal Islam, banyaknya harta tidak tercela apabila harta tersebut tidak melalaikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, rajulun ruziqa malan wa ilma. Yang pertama, seorang yang diberikan rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia bersedekah dan berinfak serta menyambung silaturahimnya. Maka kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil. Maka dia orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Yang diberikan oleh Allah apa? Harta dan ilmu. Namun banyaknya harta tidak membuat dia lalai. Banyaknya harta menjadikan dia semakin berinfak, menjadikan dia semakin membantu fakir miskin, menjadikan dia berusaha untuk memperhatikan hak-hak daripada hartanya tersebut. Iya. Yang tercela adalah ketika berbanyak-banyak itu membuat kita ujub, akhi. Banyaknya harta, akhirnya hati kita merasa bangga diri. Banyaknya ilmu, akhirnya kita bangga dengan keilmuan kita. Banyaknya hafal riwayat menyebabkan kita akhirnya bangga diri, ujub. Banyaknya amalan saleh membuat kita akhirnya bangga diri. Kita merasa diri kita lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena kita merasa banyak amalannya. Ya, salat tahajud, sedekah, salat sunnah, dan yang lainnya. Maka semua itu tercela, akhi. Apabila banyaknya sesuai itu melalaikan kita dari tujuan sebenarnya, hakikatnya. Ya, di mana hakikat daripada harta tujuannya untuk apa? Berinfak. Dikeluarkan sedekahnya dan infaknya. Tapi ketika kita dengan harta itu malah menjadi semakin pelit bin koret alias medit, berarti harta itu telah melalaikan kita. Ya. Maka ya akhul Islam, Allah mengatakan dan mengingatkan di sini, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyak dengan sesuatu, dengan harta dan yang lainnya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian zurtum, zurtum dari kata zara ya zuru, ziarah, artinya berkunjung. Dan perlu diketahui, akhi, yang namanya ziarah itu biasanya enggak lama. Namanya juga ziarah. Kalau misalnya antum datang ke rumah teman antum, ngapain? Berarti mau ziarah. Ziarah, ziarah itu dari kata zara ya zuru, artinya berkunjung, begitu kan. Tapi tidak akan lama, paling 1 jam, 2 jam, ya paling lama 3 hari selesai pulang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir, Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa kehidupan kita di alam kubur pun tidak akan lama. Fase kita di dunia tidak lama. Kehidupan kita dalam alam kubur pun sementara. Yang kekal itu nanti di surga atau di neraka. Maka Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung kepada kuburan. Ya. Banyak di antara kita, akhi, yang dia pikirkan adalah dunia, harta, dan harta. Sementara dia seringkali lupa akan kematian yang selalu mengintai dia. Banyak orang ketika ia pergi ke sana untuk mencari harta, di tengah jalan meninggal dunia. Ketika seseorang disibukkan mencari harta, ternyata apa yang terjadi? Ajal keburu menjemput dia. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, berbanyak-banyaknya kalian dengan harta, dengan ilmu, dengan amal, dengan kehidupan dunia, jangan sampai kalian melalaikan itu semua dari mengingat kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzi min ladzat. Perbanyak mengingat apa? Yang akan bisa merusak kematian. Apa merusak kelezatan, apa itu kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, a'azakumullah, mengingat kematian adalah obat hati. Seseorang semakin banyak mengingat kematian, berarti dia semakin cerdas. Makanya kata Rasulullah, aqyasunnas aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah siapa? Yang paling banyak mengingat kematian. Ya, sebab ketika kita ingat kematian, ya Allah, hari ini kita melihat si fulan meninggal dunia, dibawa ke kuburan, kemudian dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam yang liang lahat. Hari ini dia meninggal, mungkin besok entah lusa aku akan menyusul. Hari ini dikatakan fulan bin fulan meninggal dunia, mungkin besok akan dikatakan saya meninggal dunia. Karena kehidupan dunia tidak akan lama. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad akan meninggal dunia, dan mereka pun manusia semua akan meninggal dunia. Tapi ya akhi, ya seringkali kita ini dijadikan lalai dari kematian itu. Iya. Kenapa demikian? Karena terlalu panjangnya angan-angan kita dalam kehidupan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Ibnu Katsir, aisyirtum ilaiha wa dufintum fiha. Artinya sampai kalian dikuburkan di dalam perkuburan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah menjenguk seorang Arab Badui yang sedang sakit. Lalu Rasulullah bersabda, la ba'sa tahur insyaallah. Rupanya orang Arab Badui ini berkata, tahur bal yahuman tafur. Bagaimana tahur hai Rasulullah, sementara ini panasnya sangat panas. Ala syaikhin kabirin tuziruhul kubur. Sementara aku sudah tua renta, tampaknya akan segera masuk kuburan. Apa kata Rasulullah? Naam idzan, kalau begitu iya. Artinya didoain sama Rasulullah, tahur insyaallah, enggak mau. Iya, malah dia berkata apa? Bagaimana tahur ya Rasulullah? Ini panasnya aja udah panas banget, sementara saya sudah tua, mungkin sebentar lagi masuk kuburan. Tapi apa kata Rasulullah? Iya insyaallah. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian pun singgah di kuburan. Artinya kalian dikuburkan di dalam perkuburan. Lalu Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Tidak, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya. Artinya bahwa kalian memang betul-betul bakalan mati. Dan di alam kubur itu kalian akan merasakan adab atau kenikmatan. Iya. Banyak orang, Pak, ketika dia masih hidup di dunia tidak percaya adanya azab kubur. Tapi kelak setelah dia meninggal dunia, dia akan melihat dengan mata kepalanya akan adanya apa? Ya, azab kubur dan kenikmatannya. Akan adanya api neraka. Makanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, kalian akan tahu itu. Kemudian Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Ya. Dengan ilmu yang sangat yakin. Karena kalian akan merasakannya dan melihatnya sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan la tarawunnal jahim. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahannam. Ini bukan bohong, bukan dongeng. Neraka jahannam yang kita dengar dalam Al-Qur'an bukan dongeng, Pak. Benar. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kerasnya neraka jahannam, penduduk neraka jahannam itu dijadikan badannya besar sampai-sampai giginya saja sebesar gunung-gunung Uhud, kata Rasulullah. Yeah. Panasnya disebutkan dalam hadis bahwa panasnya neraka jahannam itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bagaimana mengerikannya neraka jahannam, ya akhul Islam, azakumullah. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka telah terkelupas, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul adzab, supaya mereka benar-benar merasakannya kerasnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan juga la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati. Na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Allah mengatakan latarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Artinya itu bukan hanya sebatas omong kosong, itu benar adanya. Makanya kita hidup di dunia akhi yakini akan adanya neraka jahannam. Ya. Kemudian larilah sejauh-jauhnya dari neraka jahannam. Dengan cara apa? Menaati Allah. Demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam itu 'ainal yaqin, dengan sangat yakin sekali. Dengan sangat yakin, ya akhi, azakumullah. Iya. Kemudian Allah mengatakan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنْ شُكْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الصِّحَةِ وَالْأَمْنِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Artinya kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang syukur kalian terhadap apa yang Allah berikan nikmat atas kalian, berupa kesehatan, berupa keamanan, berupa rejeki dan yang lainnya. Ya. Ma idza qabaltum bihi ni'amal min syukrihi wa ibadatihi. Apakah kalian menjadikan nikmat-nikmat tersebut disyukuri atau tidak? Setiap nikmat Allah itu, ya akhi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata Islam, azakumullah. Ibn Abi Hatim berkata, hadathana Abu Zur'ah, ia berkata, hadathana Zakaria bin Yahya al-Khazaz al-Muqri. Qala hadathana Abdullah bin Isa Abu Khalid al-Khazaz. Qala hadathana Yunus bin Ubaid dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Bahwa ia mendengar Umar bin Khattab berkata, kharaja Rasulullah SAW inda dhahirah. Rasulullah SAW pernah keluar di waktu zuhur. Fawajada Abu Bakrin fil masjid. Ternyata Rasulullah menemukan Abu Bakar berada di masjid. Faqala ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kamu keluar di waktu seperti ini? Kata Abu Bakar, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Yang membuat aku keluar adalah yang membuat engkau keluar ya Rasulullah. Maksudnya lapar. Kalau wajah Umar ibn Khattab, faqala ma akhrajaka ya ibn Khattab. Lalu datanglah Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kamu keluar ibn Khattab? Kata Umar, akhrajani alladhi akhrajakuma. Yang membuat aku keluar adalah yang membuat kalian berdua keluar. Itu lapar. Faqa'ada Umar. Lalu Umar pun duduk. Wa aqbala Rasulullah SAW yuhadithuhuma. Kemudian Rasulullah SAW ya, bercerita kepada keduanya. Tsumma qala, hal bikuma min quwwah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian masih kuat? Tanfaliqani ila hadha an-nakhl fatusibani ta'aman wa syaraban wa dhilla. Itu kamu pergi ke kebun kurma sana, lalu kalian pun bisa mendapatkan makanan, minuman, demikian pula ya tempat berteduh. Maka kami pun berkata, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, muru bina ila manzil ibn Taihan Abil Haytham al-Ansari. Ya, ayo kita pergi ke rumahnya Abu Taihan Abul Haytham al-Ansari. Fataqaddama Rasulullah SAW baina aidina fasallama wasta'zan 3 marrat. Lalu Rasulullah SAW pun pergilah bersama Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau pun mengucapkan salam ya, dan meminta izin untuk masuk 3 kali. Sementara Ummul Haitham berada di belakang pintu mendengar ucapan Rasulullah. Turidu an yazidah Rasulullah SAW minas salam. Dibiarkannya Rasulullah mengulangi salamnya karena Ummul Haitham ingin diucapkan salam sebanyak-banyaknya oleh Rasulullah. Falamma arada an yansarif kharajat Ummul Haitham tas'a khalfahu. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar hendak pulang, Ummul Haitham pun kemudian keluar dan berkata, ya Rasulullah, qad wallah sami'tu taslimak. Wahai Rasulullah, aku mendengar ucapan salammu tadi. Walakin aradtu an tazidana min salamik. Akan tetapi aku ingin engkau menambah sebanyak-banyaknya salammu kepada kami. Faqala laha Rasulullah SAW khairan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, khairan insyaAllah. Thumma qal, aina Abul Haitham? Kemana Abul Haitham? La arah, aku tidak melihatnya. Kata istrinya, ya Rasulullah, huwa qarib. Dhahaba yasta'dhibul ma. Dia dekat di sini. Dia pergi untuk mengambil air. Udkhulu fa innahu ya'ti sa'a insyaAllah. Fabasatat bisatan tahta syajarah. Masuklah kalian, karena ia akan datang sebentar lagi insyaAllah. Lalu kemudian Ummul Haitham pun menggelar tikar di bawah pohon. Faja'a Abul Haitham fafariha bihim wa qurrat aynahu bihim. Datanglah Abul Haitham dan dia sangat bahagia sekali karena tamunya sekarang ini luar biasa. Siapa itu? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Iya. Fasa'ida 'ala nakhlatin fasara ma lahum a'dhaqan. Segera ia pun naik ke pohon kurma dan mengambil kurma-kurma yang masih basah. Maqala lahu Rasulullah, hasbuka ya Abul Haitham. Lalu Rasulullah SAW bersabda, cukup wahai Abul Haitham. Qala ya Rasulullah, ta'kuluna min busri wa min rutabihi. Ya, makanlah hai Rasulullah dari busar dan durtabnya. Thumma atahum bima'in fasharibu alaih. Kemudian ia pun membawakan minuman dan mereka pun minum darinya. Faqala Rasulullah SAW, setelah mereka kenyang semua, maka Rasulullah SAW bersabda, hadha minan na'im alladhi tus'aluna anhu. Ini termasuk kenikmatan yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya akhi, setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah. Antum makan, ditanya oleh Allah, itu makanan dari mana? Halal apa haram? Kemudian itu makanan digunakan untuk apa? Makanya setiap harta itu akan ditanya oleh Allah dua. Kata Rasulullah, tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa anak Adam berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Apa itu? Yang pertama, tentang umurnya, buat apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang ilmunya, apa yang ia amalkan. Dan tentang hartanya, dari mana ia ambil dan untuk apa dia gunakan. Akhi, setiap pakaian kita, coba kita buka lemari pakaian kita yang ada di rumah. Lihatlah pakaian-pakaian kita yang tergantung itu. Setiap pakaian itu akan ditanya oleh Allah, ini pakaian dari mana dan digunakan untuk apa. Buka oleh antum lemari sepatu antum, lihatlah sepatu-sepatu yang ada itu. Kelak itu akan ditanya oleh Allah tentang sepatu-sepatu tersebut, dari mana anda mendapatkannya dan untuk apa anda pakai. Lihat di rumah antum, ada perkakas-perkakas yang banyak di rumah kita. Setiap perkakas-perkakas itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan untuk apa. Setiap kita ya akhi, ya berpikir, karena semua kenikmatan-kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, kata Ibnu Qayyim, mensyukuri nikmat itu adalah dengan tiga perkara. Yang pertama, meyakini dengan hati kita bahwa ini semua berasal dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan kita pujian dan menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. HP yang kita pegang, kita punya HP semuanya, Pak. Untuk apa digunakan itu HP? Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil yang antum punya akan ditanya oleh Allah, dari mana mobil itu dan untuk apa. Subhanallah, ya akhul Islam, azakumullah. Makanya tidak aneh kalau fuqara lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Para fakir miskin, ketika mereka ditanya oleh Allah, dihisab tentang kenikmatan, apa yang perlu dihisab? Sementara orang-orang kaya dengan banyaknya harta, setiap hartanya, setiap dirhamnya itu akan ditanya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Seorang mukmin, akhi, bukanlah orang yang lalai dengan kenikmatan. Kata Rasulullah, laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin itu bukanlah orang yang selalu suka bersenang-senang pekerjaannya. Tidak. Iya. Semua itu ya akhul Islam, azakumullah, jangan sampai melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah. Kadang kita punya kamar yang ada AC-nya, empuk kasurnya, ya, belum lagi selimut yang nikmat. Kita lebih memilih syahwat tidur kita daripada sholat tahajud. Ikhwat Islam, azakumullah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Kita masuk ke surat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu surat Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu ya akhi, salah satu daripada nama-nama hari kiamat, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hari kiamat itu dengan nama yang banyak. Ya, terkadang disebut juga Al-Qari'ah. Allah juga menyebutnya dengan Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Itu adalah diantara nama-nama apa? Hari kiamat. Ya. Al-Qari'ah. Kata Ibn Katsir, "Tsumma qala mu'azziman amraha wa muhawwilan li sya'niha." Kemudian Allah pun mengulangi pertanyaan itu untuk menunjukkan akan kebesaran dan kengerian hari tersebut. Allah mengatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Lalu Allah ulangi lagi untuk menunjukkan bahwa ini hari sungguh hari yang sangat besar. Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di mana manusia pada hari itu bagaikan farash yang tersebar, berlarian ke sana kemari. Bayangkan, Pak, ketika tsunami yang melanda di Aceh, bagaimana keadaan manusia yang sudah lupa kepada anak, sanak, saudara, dan yang lainnya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya menyelamatkan diri. Bayangkan, Pak, kalau ternyata di kita berada di Padang ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat seperti itu. Atau di Pulau Nias sana yang sangat dahsyat begitu. Bayangkan, Pak, kalau kita misalnya ditimpa, ya, bencana alam yang luar biasa seperti longsor di Banjarnegara itu. Bagaimana rasanya? Kepanikan-kepanikan. Itu baru sedikit, ya akhul Islam. Lalu bagaimana dengan hari kiamat sebenarnya? Maka Allah mengatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ka'annahum jaradum muntashir. Seakan-akan mereka belalang-belalang yang bertebaran, berlalian kesana kemari, mencari keselamatan, namun di hari itu tidak ada keselamatan. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bahkan gunung itu bagaikan al-ihn, as-suf. Ya. Kain wol. Al-manfush yang dihambur-hamburkan. Subhanallah, mengerikan sekali ya akhul Islam kejadian itu. Namun alhamdulillah, hari kiamat tidak akan dirasakan oleh orang-orang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta illa 'ala syiraril khalqi." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada makhluk-makhluk yang paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum terjadinya hari kiamat, Allah mengirimkan angin yang lembut mencabut setiap orang yang ada dalam hatinya keimanan, walaupun sebesar biji sawi. Ketika kaum mukminin telah meninggal semua, di dunia tidak ada lagi orang Islam, di saat itulah tegak hari kiamat. Makanya, Pak, dunia ini, Pak, tidak akan pernah kiamat selama masih ada orang Islam. Selama masih ada orang Islam, walaupun itu satu orang, tidak akan tegak hari kiamat. Hari kiamat tegak ketika sudah tidak ada orang Islam lagi. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan demikian. Ya la taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalqi. Hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada seburuk-buruknya makhluk. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kejadian hari kiamat itu di hari Jumat. Ya, kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at 'alaish syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari padanya itu hari Jumat. Ma fiha khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan ke surga Nabi Adam. Di hari Jumat Allah pun mengusir Nabi Adam dari surga. Ma fiha taqumu sa'ah. Dan di hari Jumat juga, kata Rasulullah, hari kiamat akan tegak. Akan tetapi kita tidak tahu kapan hari Jumat, yang mana kita tidak tahu, ya akhwat Islam, azakumullah. Namun Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda besar maupun tanda-tanda kecil. Dan ternyata subhanallah akhi, tanda-tanda kecil telah kita lihat dengan mata kepala kita. Iya. Kata Rasulullah di antara tanda kiamat apa? Munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Apa itu? Mobil. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kita lihat dengan mata kepala. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, orang akan berbangga-bangga dengan menghias masjid. Terlihat masjid megah, mewah, Masya Allah. Tanda hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Demikian pula akan diminum arak, dinamai dengan nama-nama selain arak. Zina pun tersebar, pembunuhan di mana-mana. Banyaknya apa namanya gempa bumi. Ternyata itu semua kita lihat di zaman sekarang. Kita lihat dengan mata kepala. Bukankah itu menunjukkan akan bahwa hari kiamat memang betul-betul akan datang? Sahih. Hari kiamat pasti datang ya. Kita tinggal menunggu tanda-tanda hari kiamat yang besar ya. Iya. Munculnya Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalau tanda hari kiamat itu besar, yang besar itu sudah muncul, maka ia akan terus sering bergantian secara cepat sampai kemudian datangnya hari kiamat. Iya. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan gunung pada waktu itu bagaikan ya, suf kain wal yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai. Subhanallah ya akhi. Timbangan wajib kita imani akan adanya timbangan nanti pada hari kiamat. Di mana kita akan ditimbang dan yang menentukan timbangan dan berat atau tidaknya timbangan nanti pada hari kiamat bukan badan, Pak. Disebutkan dalam hadis, yu'ta bi rajulil dhakhm. Nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar. Lalu kemudian ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Iya. Lebih baik badan kita kurus di dunia tapi timbangannya berat di akhirat daripada di dunia badan kita gede tapi ternyata ditimbang tidak lebih berat daripada ya sayap seekor nyamuk. Makanya pernah Ibnu Mas'ud naik pohon kurma. Rupanya para sahabat mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud karena saking kecilnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Alama tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan? Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, kami mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud kecil sekali." Kata Rasulullah, "Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada Gunung Uhud." Maka kita berusaha, akhi, ya, mencari amalan yang sangat berat dalam timbangan. Dan Rasulullah menyebutkan beberapa amal yang sangat berat dalam timbangan. Di antaranya yang paling utama, tauhidullah jalla wa ala. Mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan merealisasikan makna la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq, nanti akan ada orang yang dipanggil di hadapan seluruh manusia. Atu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu akan ditampakkan kepadanya 99 catatan, setiap catatan sejauh mata memandang isinya dosa. Kemudian Allah berfirman kepada si hamba itu, atunkiru hadha, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Alaka udhur, atau kamu punya udhur alasan? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Adzalamatka katabatil hafizun, atau malaikat yang mencatat amalanmu telah mendolimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, bala inna laka indana hasanah, kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu orang ini berkata, ya Rab, ma hadhil bitaqah, apa hebatnya kartu ini yang kecil dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang, hai Rasulullah. Iya, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, innaka la tudlam, engkau tidak dizalimi, kata Allah. Lalu diambillah timbangan, disimpannya kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Dan 99 catatan disimpan dalam neraca yang lain, apa yang terjadi? Fathakulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu la ilaha illallah, dan menjadi ringan 99 catatan itu. Mati ya akhi, pahala tauhid ini luar biasa. Ya, berat dalam timbangan. Di antara amal yang sangat berat dalam timbangan apa? Akhlaqul karimah. Kata Rasulullah, laisa syai'un athqalu fil mizan 'indallahi min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah pada hari kiamat nanti dari akhlak yang baik. Rupanya akhlak yang baik itu ya akhi, timbangannya sangat berat nanti pada hari kiamat. Di antaranya apa? Zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini akhi, kita berusaha semaksimal mungkin memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan amalan saleh, dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita masuk dalam ayat ini, fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat timbangannya kelak pada hari kiamat, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Ia berada dalam kehidupan yang ridha, yang nikmat. Masyaallah. Kita ingin ya akhi, amalan-amalan kita ini memperberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Kalau Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itu api yang sangat panas sekali. Ikhwata Islam, ma'azakumullah. Maka dari itu ya akhi, janganlah sampai kita di dunia memperhatikan bagaimana memperberat badan saya. Orang mukmin itu perhatian kepada kesehatan hatinya lebih daripada kesehatan badannya. Kalau orang munafik beda, orang munafik itu lebih memperhatikan apa? Kesehatan badan daripada kesehatan hati. Makanya Allah menyebutkan ketika mensifati orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, maka badan mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Badannya gede-gede, sterek-sterek, Pak. Ya, terkadang ada orang ya sibuk binaraga sana sini. Biar badannya gede, kuat, sampai satu hari makan telur 1 kilo. Iya. Gak pernah puasa Senin Kemis. Iya, bahkan puasa membuat dia ketakutan, badannya kecil lagi. Iya. Sehingga akhirnya yang dia sibukkan adalah memperbagus badan saja. Lupa bahwa badan itu sehebat apapun akan mati. Sedangkan hati yang sehat itu yang akan dibawa pada hari kiamat. Bukankah Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit-penyakit hati. dari syubhat dan syahwat, ya akhal Islam, azakumullah. Maka ya akhi, seorang mukmin sekali lagi, perhatiannya terhadap hati lebih daripada perhatiannya daripada kepada apa? Badannya. Ya, kita ingin ya agar timbangan kita kelak pada hari kiamat berat di sisi Allah. Kita tidak ingin ya timbangan kita ternyata ringan di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semua kita berlomba-lomba untuk memperberat amalan kita, timbangan kita pada hari kiamat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.